masih menjadi miliknya. Berulang engkau katakan, di hatimu hanya aku. Salahkah menyimpan hati, menunggu cinta yang tak pernah bisa aku tunggu. Biarkan aku pergi tanpa pergi, meninggalkan cinta yang terlalu indah. Aku tak bisa lagi selalu berpura-pura. Biar aku yang jadi kekasih dalam hatimu. Terlintaskah dalam benakmu betapa rapuhnya aku saat membayangkan dirimu memeluknya sepanjang malam? Salahkah berdiam diri, menunggu cinta yang tak jelas bisa aku tunggu. Biarkan aku pergi tanpa pergi, meninggalkan cinta yang terlalu indah. Aku tak bisa lagi selalu berpura-pura. Biar aku jadi kekasih dalam hatimu. Terkadang aku tak bisa menahan banyak rindu. Meninggalkan cinta.